Yohanes 8:10. Kencadung Yesus ertoto, laus ia ras ajar-ajarna ngepar lau Kidron. Kencaseuh ilepar bengket Yesus kubas sada peken. Judas si pengkhianat meteh ingan sabab enggo megati ije pulung Yesus ras ajar-ajarna. Makaruh Judas kuji. Ibabana sada pasukan prajurit ras piga-piga penjaga rumah pertoton kalak Yahudi, si isuruh imam-imam simbelin ras kalak Farisi. Kalak endandai senjata, cana ibabana pe lampu ras obor. Enggo ia teh Yesus kai sinandangi jadi manbana, maka ideh rina siruh jenari nina. I sedara mendu, arjabab kalak ndai, Yesus kalak Nasaret Nina Yesus, aku kap katandu Judas si pengkhianat tedis ije ras kalak ndai. Asum nina Yesus, aku kap katandu surut kalak krina jenari guling kutana. Isungkun Yesus ka kalak ndai nina. Ise kindara mendu, jawab kalak Yesus kalak Nasaret Nina Yesus, ma enggo ku katakan man bandu, maka aku mesti idara mindu Dage, adi aku kindara mendu, pelepaslah kala enda laus. Si enda ikatakan Yesus, gelah seh kai si enggo ikatakena, eme. Oh Bapa, labo sadapi ku pelepas bene kalak si enggo indes kendu man bangku. Simon Petrus, lid pedangna. Idek dekna pedangna jenari itampulna juak-juak imam simbelin, seh retap cupingna si kemuhan. Gelar juak-juak ndai, Emo si Malkus. Jenari nina Yesus man Petrus, sembungkan pedang doe. Aku labo banci laminem tare calung kini seran si breken bapangku man bangku. Jenari ditangkap prajurit-prajurit ras perwira bagepe penjaga-penjaga rumah prototon Yesus. Kenca iketna ibabana ngadap man Anas. Si Anas emo mama Kayapas. Kayapas emo imam simbelin ibas tahun sindai. Kayapas masih inggo ngatakan man kalak Yahudi, maka ulin sekalak saja mate guna bangsa krina. Simon Petrus ras sekalak ajar-ajar sideban ngikut-ngikut Yesus. Teman Simon Petrus endandai, itandai imam simbelin, maka banci terus ikut kena Yesus kukesain rumah imam simbelin Tapi Petrus nimai idaraten pintu gerbang. Jenari ndaratka teman Petrus ercakap-cakap ia ras diberu sir jaga ibas pintu gerbang, jenari ibabana Petrus kubas. Tapi nina diberu man Petrus. Maka mungkin sekala ibas ajar-ajar na Lang. Nina Petrus njababsa. Ibas berngisindai sehkal bergehna. Juak-juak ras sir jaga pegara api ikesaine, jenari cudu ia iklewet api Idehri Petrus kalak jenari ikut pe ia cudu. Isungkuni imam simbelin me Yesus, karena ajar-ajarna ras kai si ajar kena. Nina Yesus, terang-terangan kap aku rusur ngerana. Aku ngajar ibas rumah-rumah pertoton, bagepe ibas rumah pertoton ingan pulung kalak Yahudi. La pernah aku ngerana erbuni-buni. Engkai maka aku isungkunindu, sungkunilah kalak si enggo megi pengajaranku, sungkunilah ia, tentu ia teh nangekai si enggo kuturikan manbana. Megi pengerana Yesus sekalak sir jaga minter marap ia janah nina. Pangna kam ngerana bagaiman imam simbelin? Ngaloi Yesus manbana. Adilit salah ibas pengeranangku katakanlah man kalak si ijenda salahku Tapi adilabo salah pengeranangku engkai maka iparap ndu aku. Jenari isuruh Anas prajurit-prajurit, Baba Yesus ngadap man Kayapas, imam simbelin Paksa si Yesus igari kendenga. Petrus tedis denga deher api dengan nacudu. Maka nina kalak si jeman bana. Maka mungkin sekala ibas ajar-ajarna. Tapi merso Petrus nina. Lang. Jenari nina sekalak juak-juak imam simbelin, eme kade-kade si inggo retap cupingna ibahan Petrus. Maka mungkin si ku ida ras ia asum ibas peken Marsoka Petrus Nina? Lang. Kenca bagi Nina, minter tekuak manuk. Kenca terang, pagi-pagi si lampas, ibaba kalak ndai Yesus ibas rumah kaya pas nari ku istana gubernur. Kalak Yahudi labengket kubas istana sabablah Athena ia meluat rikutken undang-undang agama, gelah banci ia ikut ibas man pangan paskah. Makan darat Pilatus jumpai kalak cenari nungkun ia, Nina. Kaitin salah nama kaya dukendu? Jawab kalak labo ia ibaba kami ngadap man bandu, adilakin lit salahna. Nina Pilatus man kalak babalah ia, janah kamlah ngadili ia rikutkan undang-undang agamandu. Ngaloi kalak Yahudi kami lama cemunuh kalak. Bagaimu jadi, gelaseh kai si inggo ikatakan Yesus karena kematiannya. Mulihkan Pilatus kubas istana, jenari idilona Yesus. Nungkun ia man Yesus, Nina. Kamkin raja kalak Yahudi terjawab Yesus. Ibas ukun runari kin penungkunan du enda, entah kalak si deban enggok berita man bandu karena aku. Ngaloi Pilatus. Kalak Yahudi kin aku, bang sandu ras imam-imam simbilin enge, singendesken kam man bangku. Kaikin goi bahandu. Nina Yesus. Kini rajanku labu ibas doni enda nari asalna. Adi ibas doni enda nari kin kini rajanku, tentu enggo ngelawan suruh-suruhanku, gelah olah aku yendesken man kalak Yahudi. Tapi kini rajanku, labu ibas doni endanari. Jenari nungkun Pilatus. Adi bage, raja dage kam. Erjabab Yesus. Bagi katandu eme, aku tubuh dengan rehku doni enda, gunan cidahkan kebenaran di bata. Janah kalak singalokan kebenaran di bata ibagi kenang aku. Jenari nungkun ka Pilatus, Nina. Kaikin kebenaran Jenari ndarat ka Pilatus njumpai kalak Yahudi Nina. Lalit kudat salahna guna ngukum ia. Tapi rikutkan kebiasaan di tengah-tengah du, ibas tetep wari raya paskah kupulahi sekalak tahanan man bandu. Atendukin maka kupulahi raja kalak Yahudi man bandu. Erjabab kalak Yahudi alusora si megang. Lang! Ola ia pulahi, pulahilah si Barabas. Barabas emo sekalak pengerampok.